السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin dan hadirat sidang Jumaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung dan meneruskan majlis perbahasan bulanan kita menggunakan sebuah kitab yang bertajuk Talbis Iblis. Talbis Iblis, iaitu tipu daya iblis, yang ditulis oleh Al-Imam Abul Farash Abdul Rahman Ibnul Jauzi rahimahullah, atau lebih dikenali dengan sebutan dan panggilan Al-Imam Ibnul Jauzi, yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah. 597 Hijrah. Perbahasan kita pada malam ini bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai kitab ataupun PDF secara dalam talian, boleh lihat pada muka surat yang ke-333. Muka surat 333. Disebutkan di sini faslun. وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَىٰ أَقْوَامٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا. Iblis telah melakukan tipu daya kepada sekumpulan kaum dari kalangan ahli agama kita. وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَىٰ أَقْوَامٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِنَا. Apabila Ibnu Al-Jauzi mengatakan min ahli millatina, maknanya daripada agama Islam lah. Iblis telah melakukan tipu daya kepada sekumpulan kaum dari kalangan orang-orang Islam. Fadakhala alaihim min babi kuwati zakaihim wa fitanihim fa'arahum anna as-sawaba ittiba' al-falasifah. Dan iblis masuk kepada mereka, iaitu kumpulan kaum tersebut, menerusi pintu kekuatan ataupun kuatnya kebijaksanaan dan kecerdikan mereka. Min babi kuwati zakaihim, daripada bab, daripada pintu kuatnya zakat. Zakat adalah kecerdikan. Dan juga dikatakan di sini wafitanihim, iaitu kebijaksanaan. Fa'arahum, iblis memperlihatkan kepada mereka, iaitu kumpulan kaum tersebut, annasawab, bahawasanya yang betul itu, kebenaran itu, yang benar itu adalah ittiba' al-falasifah. Ittiba' al-falasifah, mengikut kumpulan-kumpulan falsafah ini. Likaunihim hukama, kenapa kita kena ikut kumpulan-kumpulan ahli falsafah? Atas alasan dia kata kerana mereka itu hukama, cerdik pandai. Qad sadarat minhum af'al wa aqwal dallat ala nihayatiz zakai wa kamalil fitnah. Telah terbit daripada mereka ataupun telah terhasil daripada mereka. Sadarat ni maksudnya telah terbit ataupun telah muncul daripada mereka perbuatan-perbuatan dan juga ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada kemuncak kebijaksanaan dan sempurnanya kecerdikan. Jadi atas alasan tersebutlah orang kata iblis menjadikan itu sebagai suatu pintu supaya kita kena ikut golongan falsafah. Cakap mereka hebat, amalan mereka hebat, begitulah. Kama yunqal min hikmati Sakarat wa Bakarat wa Aflatun wa Aristoteles wa Jalinus wa haulai qad kanat lahum ulum hindasiyah wa mantiqiyah wa tabi'iyah واستخرجوا بفطنهم امورا خفيه. Lalu sebagaimana dinukilkan daripada kebijaksanaan Socrates ataupun disebut di sini Sokrat wa Bakrat, ini adalah nama-nama ahli-ahli falsafah lah, tokoh-tokoh falsafah, wa Aflatun wa Aristoteles, yang kita kata Aristotle dan seumpamanya. Wa haula, mereka ini qad kanat lahum ulumun hindasiyah wa mantiqiyah wa tabi'iyah. Mereka memiliki ilmu-ilmu hindasiyah. Al-hindasah ni adalah orang kata kejuruteraan. Wa mantiqiyah wa tabi'iyah. Maknanya ni ilmu-ilmu yang mereka ada. Ilmu mantik dikuasai. Dan juga ilmu realiti pun mereka kuasai. Wastakhraju, dan mereka telah mengeluarkan bifitanihim, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka itu, umuran khafiyah, beberapa perkara-perkara yang tersembunyi daripada orang lain. Maknanya orang lain tak boleh nak capai, mereka berjaya capai. Itu maksud dia. Illa annahu lamma takallamu fil ilahiyat khalatu. Cumanya mereka apabila berbicara berkenaan dengan isu ketuhanan, maka mereka ikhtalatu ataupun khalatu. Mereka ada bercampur baur. ولذلك اختلفوا فيها. Oleh sebab itulah ataupun oleh kerana itulah, mereka sesama mereka pun khilaf berkenaan dengan isu ketuhanan ni. Maksudnya ahli-ahli falsafah juga berbeza pendapat tentang isu ilahiyah. Ilahiyah ni ketuhanan. ولم يختلفوا في الحسابيات والهندسيات. Mereka tak ada khilaf sangat dalam isu hisabiyat, iaitu ilmu hisab. Demikian mereka tidak ada khilaf sangat tentang ilmu hindasiyah, iaitu ilmu kejuruteraan ini. Wa qad zakarna jinsa takhlitihim fi mu'taqadatihim. Kita telah sebutkan jenis-jenis orang kata takhlit. Maksudnya perkataan mereka yang bercampur baur tentang akidah-akidah mereka. Maksudnya kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni. Yang ni kita dah sebutkan pada beberapa majlis yang lepas. Maknanya mereka pun saling bercanggah dalam isu-isu ketuhanan. وَسَبَبُ تَخْلِيطِهِمْ أَنَّ قُوَ الْبَشَرْ لَا تُدْرَكْ ataupun لَا تُدْرِكُ تِلْكَ الْعُلُومْ إِلَّا جُمْلَةْ وَالرُّجُعْ فِيهَا إِلَى الشَّرَعِ. Sebab kenapa berlaku takhlit? Kerana kekuatan manusia tidak dapat mencapai ilmu-ilmu tersebut melainkan beberapa jumlah yang sedikit sahaja. Dan warujuk fiha ila syara'i. Dan kembali berkenaan dengan isu-isu tersebut kepada syariat-syariat. Wa qad hukiya li haula'il mutaakhirin fi ummatina, telah diceritakan berkenaan ataupun berkenaan dengan kelompok-kelompok mutaakhirin dari kalangan mereka dan dalam umat kita ini, iaitu umat Islam. Anna ulaikal hukama, bahawasanya golongan-golongan yang disifatkan sebagai cerdik pandai itu, cendekiawan itu, kanu, mereka dari kalangan ahli falsafah, maksudnya mereka itu yunkiruna as-sani'a wa yadfa'una as-syara'i' wa ya'taqidunaha nawamis wa hiyalan. Mereka mengingkari pencipta. Ini ahli falsafah yang kononnya disifatkan sebagai hukama, iaitu golongan yang bijaksana atau para cendekiawan. Mereka mengingkari pencipta, menolak syariat, dan mereka menganggap syariat ini hanyalah sebagai nawamis wahiyalan sahaja. Maknanya helah-helah sahaja. فصدقوا ما حكي لهم عنهم فرفضوا شعار الدين وأهملوا الصلوات ولابسوا المحظورات واستهانوا بهدود الشرع وخلعوا ربقة الإسلام. Maka mereka menolak syiar-syiar agama, mereka mengabaikan salat-salat, mereka melakukan perkara yang dilarang dan diharam, mereka menganggap hina terhadap batasan-batasan syarak dan mereka menanggalkan ikatan Islam. Wa khala'u ribqatal Islam. Mereka mencabut atau menanggalkan ikatan Islam. Maksudnya mereka ni ahli falsafah lah yang disifatkan sebagai hukama, cendekiawan, cerdik pandai. Tapi mereka ini menolak syiar agama, mengabaikan pelaksanaan salat, melakukan maksiat, menghina batasan-batasan syarak, wa khala'u ribqatal Islam, dan mereka menanggalkan ikatan Islam. Falyahudu wan nasara, maka Yahudi dan Nasrani, a'zar minhum, lebih diberikan keuzuran berbanding mereka ini, iaitu ahli falsafah ini. Likauni ulaika mutamassikina bi syara'i' dallat 'alayha mu'jizat. Kenapa? Kerana Yahudi dan Nasrani, mereka berpegang dengan syariat-syariat yang ditunjukkan oleh mu'jizat. Wal mubtadi'ah fid din, adapun ahli bid'ah dalam agama, a'zar minhum, pun lebih diberikan keuzuran daripada mereka juga. لأنهم يدعون النظر في الأدلة. Kerana mereka mendakwa mereka memerhatikan kepada dalil-dalil. وهؤلاء لا مستند لكفرهم إلا علمهم بأن الفلاسفة كانوا حكماء. Adapun puak-puak ini tadi, tidak ada sandaran ataupun tidak ada asas kepada kekufuran mereka, melainkan ilmu mereka bahawasanya ahli falsafah atau golongan falsafah itu kanu hukama, mereka itu merupakan cerdik pandai, cendekiawan. Atarahum ma alimu annal anbiya hukama wa ziyadah. Apakah kamu tidak melihat mereka itu tidak mengetahui bahawasanya para nabilah yang sebenarnya hukama wa ziyadah? Maknanya para anbiya itulah sebenarnya yang genius-genius, para cendekiawan, cerdik pandai, bahkan lebih lagi pun daripada ahli falsafah. وما قد حكي لهؤلاء عن الفلاسفة من جهد الصانع محال. Apa yang telah diceritakan berkenaan dengan golongan-golongan tersebut tentang ahli-ahli falsafah daripada mengingkari pencipta, maka yang demikian itu, hadirin sidang jemaah, kata Ibnu al-Jauzi, fa inna أكثر القوم يثبتون الصانع ولا ينكرون النبوات وإنما أهمل النظر فيها وشذ منهم قليل فتبعوا الدهرية الذين فسدت فهو مهم بمرة وقد رأينا من المتفلسفة من أمتنا جماعة لم يكسبهم التفلسف إلا التحير. Jadi dikatakan di sini bahawasanya kita telah melihat dari kalangan ahli-ahli falsafah dalam kalangan umat kita ini, sekumpulan atau sekelompok manusia yang mana tidaklah mereka mempelajari ilmu-ilmu falsafah illa tahayyur. Maknanya mereka lam yaksibhum at-tafalsuh ni maksudnya berfalsafah itu tidak mendatangkan kepada mereka. Maknanya kasabah ni mendapat atau mendatangkan illa tahayyur, melainkan kehairanan sahaja. Dia rasa hairan, dia rasa pelik. Ini pandangan Ibnu al-Jauzi. Walahum ya'lamuna bimuqtadah. Mereka tidak memahami pun hakikat sebenarnya ilmu tersebut. Wala bimuqtadal Islam. Bahkan mereka juga tidak memahami dengan teliti ataupun dengan begitu baik tentang isi kandungan Islam itu sendiri. Bal fihim, bahkan dalam kalangan mereka, iaitu golongan yang terkesan daripada umat Islam ni terhadap ilmu falsafah ni. Dia kata bal fihim, bahkan dalam kalangan mereka, Man yasum wa yusalli. Ada yang berpuasa, ada yang salat. Thumma ya'khus fil i'tiradi 'ala al-khaliq. Tapi tiba-tiba dia terlibat dengan membantah kepada pencipta. Wa 'ala an-nubuwat, dan juga terhadap kenabian. Wa yatakallam fi inkari ba'sil ajsad, dan dia juga berbicara, bercakap berkenaan mengingkari bangkitnya jasad pada hari kiamat atau pada hari akhirat. Wa la yakadu yura minhum ahad, hampir-hampir tak dapat dilihat pun seorang dari kalangan mereka. Illa waqad darabahu al-faqar fa adarra bih fa huwa 'ammatu zamanihi fi tasakhutin 'ala al-aqdar wal i'tirad 'ala al-muqaddir. Ya mana hampir-hampir tidak dilihat seorang pun dari kalangan mereka melainkan dia telah ditimpa oleh kefakiran dan dia dimudaratkan dengan kefakiran tersebut, maka dia adalah dalam kalangan penduduk atau ahli zaman dia yang paling banyak sekali memarahi ataupun memusuhi takdir-takdir Allah dan membantah kepada Al-Muqaddir, yakni Allah sendiri selaku yang memberikan takdir atau menetapkan ketetapan makhluk. Hatta qala li ba'duhum, sehinggalah berkata kepada aku ni, Ibnu Al-Jawzi kata, sebahagian mereka berkata kepada aku, ana la ukhasim illa man fawqal falak, aku tak bermusuh kecuali dengan yang berada di atas falak. Falak ni maksudnya galaksi. Maksudnya aku tak bermusuh kecuali dengan yang berada di atas falak ni. Di atas falak, maksudnya dia yang kita faham. Aku tidak bermusuh kecuali dengan Tuhan lah. Itu maksud dia. Ini salah seorang daripada yang mengikut kepada ajaran dan aliran falsafah ini. وَكَانَ يَقُولُ أَشْعَارًا كَثِيرًا, dan dia mengucapkan syair-syair yang begitu banyak. فَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الدُّنْيَا, ini bahasa syair lah. Saya mungkin tidak baca kesemuanya sekali, tapi sebab ini syair. Antara syair itu adalah kenyataannya berkenaan dengan sifat dunia. Berkenaan dengan sifat dunia. أَتَرَاهَا صَنْعَهْ مِنْ صَانِكْ أَمْ تُرَاهَا رَمْيَهْ مِنْ غَيْرِ رَمْ وَمِنْهَا وَحَيْرَتَا مِنْ وُجُودٍ مَا تَقَدَّمَهْ مِنَّ إِخْتِيَارٌ وَلَا عِلٍ فَيُقْتَبَسْ. Okey, jadi ini tidak inilah sebab ini syair-syair yang disebutkan oleh kelompok-kelompok yang terkesan dengan aliran falsafah dalam kalangan umat Islam. Kemudian, faslun, kita tengok kepada fasal yang berikutnya. وَلَمَّا كَانَتْ الْفَلَاسِفَةُ قَرِيبًا مِنْ زَمَانِ شَرِعَتِنَا وَالرَّحْبَنَةُ كَذَلِكَ, oleh kerana golongan falsafah ini hampir dengan zaman syariat kita, iaitu syariat Islam, begitu juga dengan Ar-Rahbanah, iaitu Ar-Rahbanah ni adalah kerahiban atau kependitaan. Dalam ni dia kata, هِيَا فِي دِينِ النَّصَرَى, dalam agama Nasrani ia merujuk kepada ar-riyadhah wal inqita'u 'anil khalq, maknanya dia memutuskan dirinya daripada makhluk. Maksudnya itulah kerahiban. Dalam bahasa Arabnya ar-rahbanah, ataupun dalam bahasa kita ni kependitaan. Contohnya duduk sahaja dalam gua, beribadat seorang-seorang, putuskan hubungan dengan makhluk. Dia kata wal inqita'u 'anil khalqi biqasdi ta'abbudi bi uslubin atau bi uslubil ghulu. Ini dalam agama Nasrani lah. Dia memutuskan dirinya daripada makhluk dengan tujuan untuk beribadat dengan cara yang melampaui batas. Bi uslubin ghulu. Dengan cara yang ghulu. Ghulu ni melampau lah. Madda ba'du ahli millatina yadahu ila tamassuki bihadi. Maka sebahagian dari kalangan orang-orang Islam, dia memasukkan atau dia memanjangkan tangannya untuk berpegang dengan yang demikian itu. Dalam bahasa yang mudah, oleh kerana falsafah dan juga rahbanah ni, kedua-duanya dekat dengan syariat Islam. Maka adalah sebahagian dari kalangan orang Islam itu sendiri yang memanjangkan tangan dia untuk berpegang teguh dengan kedua-duanya. Wa ba'duhum, ataupun dalam ni dia kata, وبعضهم يده إلى التمسك بهذه. sama juga lah. فترى كثيرا من الحمقى إذا نظروا في باب الاعتقاد تفلسفوا. Maka kamu akan dapat melihat ramai dari kalangan orang-orang jahil apabila mereka berbincang berkenaan dengan bab i'tiqad, mereka akan berfalsafah. Maknanya apabila mereka berbincang berkenaan dengan bab-bab akidah, maka mereka akan berfalsafah. Wa idza nazaru fi bab at-tazahud, apabila mereka melihat atau meneliti berkenaan dengan bab-bab kezuhudan, tarahbanu, maka mereka akan menjadi isi-isi istilah rahbanah tadi, itu kerahiban itu tadi. Fanas'alullaha sabatan ala millatina, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada kita sabat, agar Allah mengurniakan kepada kita sabat ala millatina, di atas agama kita. Sabat ni maksudnya semoga kita tetap berada di atas agama kita lah. Wassalamah min aduwina, dan kita meminta kepada Allah, maknanya di sini, fanas'alullaha salamatan min aduwina, maka kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita daripada musuh kita. Allah menyelamatkan kita daripada musuh kita. Wahuwa, selesai yang tu. Maknanya, fasal yang kita masuk pada muka surat 333 tadi, ada sekelompok umat Islam yang juga terkesan dengan aliran falsafah ni. Atas alasan mereka berpendapat tokoh-tokoh falsafah itu adalah hukama yang sebenar, iaitu cerdik pandai yang sebenar. Tanpa mereka, wallahu a'lam, sedar bahawasanya para anbiya itulah hukama yang sebenar, bahkan lebih lagi bijaksananya berbanding tokoh-tokoh falsafah tersebut. Jadi oleh kerana dekatnya aliran falsafah dan aliran rahbanah ni pada zaman syariat Islam, maka ada sebahagian umat Islam mempelajarinya, menyebutkan dirinya dengan ilmu-ilmu tersebut ataupun dua perkara tersebut. Maka bila cerita bab i'tiqad, dia cerita bab falsafah. Bila cerita bab zuhud, dia masuk bab kerahiban dan kependitaan itu tadi. Kemudian kita nak lihat kepada muka surat yang berikutnya, 340. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Zikru talbisihi ala ashabil hayakil, pada menyata dan mencerita berkenaan tipu daya iblis terhadap ashabul hayakil. Al-hayakil adalah jamak kepada al-haikal. Haikal ni sebenarnya adalah rumah ibadat, tuan-tuan. Haikal tu tiang. Sebenarnya maksud haikal ni adalah tiang ataupun teras kepada binaan. Nanti kita tengoklah apa sifatnya. Wahum qawmun, mereka ini adalah kumpulan manusia. Yakulun, yang mengatakan, inna likulli rohani minar rohaniyat al-alawiyah haikalan. Setiap rohani daripada perkara-perkara yang mempunyai roh yang tinggi ada padanya haikal. Ada padanya haikal. A'ni jurman minal ajram as-samawiyah, iaitu jirim ataupun jirman minal ajram as-samawiyah, jirim daripada jirim-jirim langit. Huwa haikaluhu wa nisbatuhu ila ar-ruhanil mukhtas bihi nisbah abdanina ila arwahina. Bahawasanya dia nisbah yang roh yang tidak nampak tu kepada anggota badan, nisbah badan kepada roh. Fayakunu huwa mudabbiruhu wal mutasarrifu fih, maka menjadikan dialah yang mengurus, mentadbir roh dan juga yang menguruskan pada berkaitan dengan roh tersebut. Famin jumlatil hayakil al-alawiyah, antara haikal-haikal yang bersifat tinggi adalah as-sayyarat, iaitu bintang-bintang. As-sayyarat di sini sebenarnya merujuk kepada bintang-bintang. Bintang-bintang yang berjalan, dia kata. Dalam nota kaki itu dia kata, hiyal kawakibus sayyarah wa hiya zuhal wal mushtari wal marikh wal syams wal zuhrah. wa'utarid wal qamar, itu dianya bintang-bintang yang bergerak. Planet Zuhal, Mushtari, Marikh, Matahari, Zuhrah, Utarid dan juga bulan. Wasawabit, kalau sayyarat tu yang bergerak sebagai haikal, sawabit ni yang tidak bergerak, yang tetap. Dia kata hiya sa'irun nujum ada as-sayyarah, adalah bintang-bintang yang lain. Wasummiyat sabitah, kenapa dia dinamakan sebagai tetap tu tadi? Imma lisabati awda'iha ala nizamin wahid, kerana tetapnya, perletakannya mengikut sistem yang satu, sama ada itu, ataupun wa imma libat'i siyariha sayriha nisbah ila sayri sab'a sayyarah. Kerana dia bukan tak bergerak langsung, dia bergerak. Cuma pergerakannya lambat jika nak dibandingkan dengan sayyarah yang tujuh tadi. Bintang-bintang yang tujuh tadi. Qalu, mereka mengatakan wala sabila laha ila ar-rahani bi'ainih. Tidak ada jalan baginya menuju ke arah rohani dengan zatnya. Fataqrub ila haikalihi bi kulli ibadah wa qurban. Maka dia mendekatkan dirinya kepada haikalnya dengan setiap ibadah dan juga korban yang dilakukan. Wa qala akharun, dan kumpulan lain berkata, likulli haikal samawi syakhsun min al ashkhas as-safaliyah ala surati. Bagi setiap haikal binaan di langit itu, ada satu individu dari kalangan individu-individu yang berada di bawah dalam bentuknya, wajauharih, dan dalam sifat dan fizikalnya. Fa'amila ha'ula'i suwar wa nahatul asnam wa banau laha buyutan. Maka mereka pun melakukanlah bagi yang haikal-haikal di langit itu gambaran-gambaran dan ukiran-ukiran, dan mereka pun mulalah mengukir berhala-berhala dan mereka membina baginya rumah-rumah. Waqad zakara Yahya ibnu Bishr an-Nahawandi anna qauman qalu. Yahya bin Bishr an-Nahawandi telah menyebutkan, menceritakan berkenaan dengan kumpulan manusia yang mana mereka berkata, al-kawakib as-sab'ah, bintang-bintang yang tujuh. Wahia iaitu Zuhal satu. Wal-mushtari. Yang ketiga ni di sini dikata wal-mirrih. Orang kita sebut marikh. Yang keempat, asy-syams, iaitu matahari. Yang kelima, utarid. Yang keenam, yang pertama Zuhal, yang kedua Mushtari, yang ketiga Marih, yang keempat Matahari, yang kelima Zuhrah, yang keenam Utarid, dan yang ketujuh Al-Qamar, iaitu bulan. Hiya Al-Mudabbirat. Semua bintang-bintang ni adalah yang mentadbir sebenarnya. Al-Mudabbiratu lihazal alam. Maknanya kesemua yang tujuh itu tadi adalah mudabbir, pentadbir bagi alam kita ini, dikata. Wahunna yasdurna an amri al-mala'il a'la, dan kesemuanya itu terbit daripada arahan al-mala'il a'la, iaitu yang paling tinggi sekali. Wa nasabu, maka mereka membina atau mencipta laha bagi bintang-bintang tersebut al-asnama ala suratiha, berhala-berhala mengikut kepada jenis dan bentuknya. Wa qarrabu li kulli wahidin minha ma yushbihu, dan mereka memperdekatkan bagi setiap satu daripada bintang-bintang itu apa yang menyerupainya minal haiwan. Maknanya mereka korbankan bagi setiap satu bintang-bintang tersebut apa yang menyerupainya daripada haiwan-haiwan. Faja'alu li Zuhal, maka mereka menjadikan bagi bintang yang bernama Zuhal sanaman aziman minal anuk. Maksudnya, satu berhala yang besar daripada anuk. Dan al-anuk, maknanya adalah ar-rasas al-abyad, al-abyad. Iaitu, orang kata macam anak panah yang berwarna putih. A'ma yuqarrabu ilaihi bithawrin musin. minal anukil a'ma yuqarrabu ilaihi, yang mana dikorbankan kepadanya, bisaurin musin, tuan-tuan dan puan-puan, bisaurin musin, yu'ta bihi ila baitin tahtahu mahfurun wa fauqahu adra bizin min hadid ala, yang ini bahasa Parsi, darbazin, wahia ibarah an qawaim masfufah ta'amal min khashat au hadid tuhat biha as-salalim, as-sulalim. Hadirin dan hadirat, ala tilkal hufrah fayudrabu as-sawr hatta yadkhul al-bayt wa yamshi ala zalika darabizin min al-hadid fataghusu yadahu. Saya tak faham lah yang ni, hadirin dan hadirat, bahasa-bahasa dia bercampur dengan bahasa Parsi dan seumpamanya. Jadi yang ni nak menceritakan berkenaan dengan berhala yang dicipta, diukir sama seperti bintang di langit. Bintang itulah yang dikatakan sebagai haikal, dan cara mereka mendekatkan diri mereka di dunia ni, mereka jadikan bintang-bintang tu ada gambarannya di dunia dalam bentuk berhala, dan mereka akan korbankan bagi setiap berhala ni haiwan-haiwan yang ada rupa yang sama dengan berhala-berhala tersebut. Itulah kefahamannya secara mudah. Kemudian dikatakan di sini pada muka surat yang berikutnya, wa yuqarribuna lil mushtari sabiyan tiflan, mereka mengkorbankan kepada planet ataupun bintang mushtari pula kanak-kanak yang masih kecil. Wa dhalika annahum yashtaruna jariyah, caranya mereka membeli jariyah. Jariyah ni maksudnya budak perempuan. Fatata'taha sadanah lil asnamis sab'ah, maka mereka memberikan jariah ni, dikorbankan kepada asnam, iaitu berhala-berhala yang tujuh jumlahnya. Fatahmilu wa tutrak hatta tada' wa ya'tuna biha was-sabi'a ala yadiha ibn samaniya ayyam fayankhasunahu bil misal wal ibir. Kemudian mereka pun katalah apabila mereka telah korbankan budak perempuan ini tadi, wa yaquluna lahu, mereka berkata kepadanya, iaitu berhala tersebut, ayyuhar rabb al-khayr allazi la ya'rifu syarr, wahai Tuhan, ini ditujukan kepada berhala tersebut, wahai Tuhan yang maha baik yang tidak mengetahui keburukan atau kejahatan, wa qad qarrabna laka man lam ya'rif asyarr, kami telah korbankan untuk kamu seseorang yang tidak mengetahui keburukan, yujanisuka fit tabi'ah, yang sama jenis kepada kamu dari sudut realitinya. Fataqabbal kurbanana, terimalah korban kami, warzukna khairaka, dan rezekikanlah kepada kami kebaikan kamu, wa khaira arwahikal khayyirah, dan juga kebaikan roh-rohmu yang baik. Wa yuqarribuna lil marikh, mereka melakukan korban bagi marikh, rajulan ashqar anmash, maknanya seorang lelaki, abyadar ra'si minash syukrah, rambutnya putih, ya'tu nabih, mereka datang kepadanya, fayadkhulunahu fi haudin azim, mereka masukkan dia ke dalam perigi yang besar, wa yashudduna quyudahu, mereka menguatkan ikatan dia, ila autad fi qa'aril haud wa yamla'unal haud zaitan, dan mereka masukkan, memenuhkan dalam perigi atau telaga tersebut dengan minyak, daripada minyak zait, hatta yabqa ar-rajul fihi qa'iman, sehinggalah kekal berbaki ataupun kekal lelaki tersebut berdiri di dalam telaga tersebut, ila halaqihi, sehingga kepada halqumnya, ila halqihi, wa yakhlituna bizait al-adawiyah al-muqawiyah lil-asab wal-mu'affinah lil-laham, hatta idha dara alayhi al-hawl ba'da an yughadha bil-aghdiyah al-mu'annifah lil-lahmin wal-jid qabadu ala ra'sih, فملخوا عصبه من جلده ولفوه تحت رأسه وأتوا به إلى صنمهم الذي هو على صورة المريخ فقالوا Maksudnya akhirnya lelaki tersebut pun dibunuh dan dibawa lelaki tersebut kepada berhala yang mereka ciptakan tersebut iaitu marikh yang kita katakan sebentar tadi. Faqalu, mereka berkata, Ayyuhal ilah asyirir. Ayyuhal ilahu syihir. Ayyuhal ilahu syirir. Kalau macam sebelum ni tadi, iaitu mushtari, dia kata, Ayyuhal Rabbul Khayyir, wahai Tuhan kebaikan. Manakala marikh ni disifatkan sebagai Tuhan kejahatan. Ayyuhal ilahu syirir, zulfitan wal jawa'ih, qarrabna ilaika ma yushbihu. Kami mendekatkan kepada kamu, iaitu kami melakukan korban kepada kamu, sesuatu yang menyamai kamu. Litaqbal qurbanana, supaya engkau dapat menerima korban kami. Watakfina syarraka, dan engkau dapat menghalang kami daripada keburukan kamu. Wasyarra arwahikal khabisa syarirah, dan keburukan ruh-ruh kamu yang keji lagi buruk. Maksudnya, marikh adalah Tuhan kejahatan, manakala mushtari adalah Tuhan kebaikan. وَيَزْعَمُونَ أَنَّ الرَّأْسَ تَبْقَى فِيهِ الْحَيَاةُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ. Dan mereka mendakwa, menyangka bahawasanya kepala lelaki itu tadi, yang telah dibunuh itu tadi, akan kekal kehidupan padanya selama 7 hari. وَيُكَلِّمُهُمْ بِعِلْمِ مَا يُصِيبُهُمْ تِلْكَ السَّنَةِ مِنْ خَيْرِ وَشَرْ. Dan ianya dapat berbicara dengan mereka tentang ilmu apa yang akan berlaku kepada mereka pada tahun tersebut, daripada kebaikan dan juga keburukan. Wa yuqarribuna lisyamsi tilka almar'ah allati qatalu waladaha lilmushtari. Dan mereka mempersembahkan korban kepada matahari perempuan yang mana mereka telah bunuh anak lelakinya kepada mushtari yang kita ceritakan pada sebelum ini tadi, mushtari, kemudian marikh, kemudian matahari. Wa yatufun bi surati syams, dan mereka bertawaf dengan gambaran apa nama matahari. Wa yaqulun musabbihatun wa muhallilatun anti ayyatuhal alihah an-nuraniyah qarrabna laki ma yushbihuki fataqbali qurbanana warzuqina min khairiki wa a'idhina min syarriki. Ya mana kami bertasbih dan bertahlil kepadamu, wahai Tuhan cahaya. Dia kata matahari adalah Tuhan cahaya. Kami melakukan korban untukmu apa yang, ataupun kami persembahkan kepada kamu sesuatu yang menyerupai kamu, iaitu orang perempuan itu tadi. Fataqbali kurbanana, kau terimalah korban kami. Warzuqina min khairik, kau rezekikanlah kami daripada kebaikanmu. Wa a'idhina min syarik, kau lindungilah kami, peliharalah kami daripada kejahatan dan keburukanmu. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa yuqarribuna lizuhrati ajuzan syampa. Okey, baik, saya betulkan balik. Yang pertama tadi Zuhal. Yang kedua mushtari. Yang ketiga adalah marikh. Yang keempat matahari. Dan yang kelima, ini baru yang kelima tuan-tuan, adalah az-zuhrah. Yang kelima adalah az-zuhrah. Wa yuqarribuna liz-zuhrati ajuzan syampa. Mereka mempersembahkan korban kepada planet atau bintang zuhrah itu tadi, ajuzan syampa, seorang wanita tua, yang mana rambutnya bercampur antara putih dan hitam. Hitam. Syampak ni maksudnya rambut yang bercampur hitam putih. Majinah. Dan wanita itu sifatnya majinah. Hiya allati la tubali bima tasna. Adalah seorang wanita yang tak peduli dengan apa yang dia lakukan. والماجنة عند العرب هي التي ترتكب المقابح المرضية. Wanita majinah di sisi orang Arab adalah wanita yang melakukan perkara-perkara yang tak elok. Ha, begitu maksudnya. Yuqaddimunaha baina yadayha. Mereka mempersembahkan ia di hadapan apa nama Zuhal tadi. Ha, di hadapan Zuhal, saya minta maaf, Zuhrah tadi. Di Zuhrah. Wa yunaduna haulaha, dan mereka menyeru di sekelilingnya, iaitu di sekeliling berhala yang menyerupai katanya Zuhrah itu tadi, ayyatuhal aliha al-majinah, wahai Tuhan al-majinah, atainak qurbanan bibayad kabayadik wa majanah kamajanatik wa zaraf kazarfik fataqbaliha thumma ya'tuna bilhatab fayaj'alunahu hawla al-ajus وَيُضْرِمُونَ فِيهِ النَّارِ إِلَىٰ أَنْ تَهْتَرِقَ فَيَحْسُونَ رَمَادَهَا فِي وَجْهِ الصَّنَمِ. Mereka kata, wahai Tuhan Majinah, kami datang kepada kamu dengan korban yang putih seperti mana putihnya kamu, dan majanah seperti mana sifat kamu, وَظَرَفْ كَظَرْفِكْ, keadaannya sama seperti kamu, maka terimalah ia sebagai korban untuk kamu. Kemudian mereka pun datang bawa kayu-kayu api, dan mereka meletakkan kayu-kayu api itu di sisi-sisi atau di sekitar wanita tua tersebut, dan mereka menyalakan pada kayu itu tersebut, mereka menyalakan api pada kayu tersebut, sehinggalah wanita tua itu tadi pun terbakar. Dan daripada ramad, ramad ni apa nama, apa istilah kalau dah bakar tu, habu apa? Abu-abu, hadirin hadirat. Abu mayat tu, abu perempuan itu tadi, maka mereka letakkan pada wajah, apa nama, muka berhala itu tadi. Mereka sapukan, ataupun mereka, hasar ni maksudnya mereka sapukan kepada muka berhala itu tadi. Itu sebagai korban yang mereka lakukan kepada planet Zuhrah. وَيُقَرِّبُونَ لِعُطَارِدْ شَابًا أَسْمَرْ حَاسِبًا كَاتِبًا مُتَأَدِّبًا يَأْتُونَ بِهِ بَهِلًا. Dan mereka melaksanakan korban kepada planet Utarid. Korbannya adalah satu orang lelaki budak muda. Dan وَكَذَا يَفْعَلُونَ بِالْكُلْ يَخْدَعُونَهُمْ saya minta maaf. حَاسِبًا كَاتِبًا, maknanya boleh mengira, boleh menulis, maknanya budak ni, budak muda ni, hasiban katiban, dia pandai mengira, pandai menulis, mutaaddiban. Dia dalam keadaan lelaki budak yang beradab. Ya'tu nabihi bihailah. Nah, saya betulkan balik. Ya'tu nabihi, mereka datang kepada budak muda ni bihailah, dengan tipu daya. Lalu kata Ibn Jauzi, وَكَذَا يَفْعَلُونَ بِالْكُلْ, macam itulah mereka lakukan kepada semua orang manusia yang kita kata perempuan tua ke, perempuan yang mempunyai anak ke, budak kecil ke, dan yang sebelum-sebelum ini, kita katakan semua tu mereka yaf'alun bilkul, dengan helah, dengan tipu daya. يَهْدَعُونَهُمْ, mereka menipu mereka-mereka itu. وَيُنَجُّونَهُمْ, ataupun wayubannijunahum. Okey, baik, wayubannijun tu mereka ni, mereka apa nama, mereka bagi dadah, ataupun mereka khayalkan, itulah dalam bahasanya, sama ada mereka tipu atau mereka racun atau mereka bagi khayal supaya tak sedar. Sebab tu yang dia orang boleh buat korban sampai kawan tu masuk dalam telaga lah, kawan tu mati dibunuh lah, kawan tu dibakar lah, kawan tu. Ha, sebab mereka tipu. Mereka buat tipu daya ataupun mereka racun. Ataupun mereka bubuh dadah ke seumpamanya lah, macam tu. Yang menyebabkan orang-orang tu hilang akal. وَيَسْقُونَهُمْ adawiyah, mereka bagi minum kepada mangsa-mangsa yang katanya korban tu. Mereka bagi minum ubat-ubat yang tuzilul aqal, menghilangkan akal mereka, wa takhris al-alsinah dan membisukan lidah mereka, fayuqaddimuna hadha syabab ataupun fayuqaddimuna hadha syab ila sanamin utarid. Mereka mempersembahkan anak muda lelaki ini tadi kepada berhala utarid. Wa yaqulun dan mereka mengatakan ayyuhal rabbuz zarif, wahai Tuhan, atainaka bishakhsin zarif wa bitaba'ika, kami telah datang membawa kepada kamu seorang lelaki yang mana dia ini pun juga sama macam kamu. Wa bitaba'ika ihtadaina fataqabbal minna, kau terimalah daripada kami, itu terimalah korban kami. Summa yunsharu syab nisfain, kemudian dibelahnya lelaki tersebut kepada dua bahagian. Maknanya dibelahnya budak muda itu tadi kepada dua bahagian. Wa yurabba wa yaj'al, dan dipecahkan pula kepada empat pecahan. Wa yaj'al ala arba' khashabat hawlahu, dan diletakkan kepada empat dahan-dahan kayu di sekelilingnya. Wa yudram fi kulli khashaba an-nar hatta tahtariqa wa yahtariqa rubu' maha wa yahsuna ramadahu fi wajhi. Sama juga, dan setiap khashabah tu, dahan kayu tu, dibakar dengan api, dan apabila telah terbakar dan semua anggota yang dipecahkan itu tadi telah terbakar, maka mereka akan ambil abu mayat tu dan mereka akan campak ataupun sapu kepada muka berhala utarid itu tadi. Kepada muka berhala utarid. Wa yuqarribuna lil qamari rajulan adam kabiral wajah, dan mereka memperdekatkan atau mereka melakukan korban kepada bulan pula seorang lelaki yang mana muka dia besar. Wa yaqulun, dan mereka kata kepada kabiral wajah ni maksudnya muka macam jelas macam bulan lah, itu yang kita kata dia akan mempersembahkan korban yang hampir sama dengan jenis-jenis berhala yang telah kita nyatakan sebentar tadi di kalangan kawakib as-samawiyah yang dianggap sebagai haikal tu. Maknanya haikal ni yang dipaham adalah macam berhala lah. Yang dibuat berhala ni daripada contoh-contoh bintang yang tujuh itu tadi. Kita ada Marikh, kita ada Utarid, kita ada Zuhrah, kita ada Zuhal, kita ada Matahari, kita ada Bulan dan seumpama yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Dia kata, ya baridal alihah wa khafifal ajram al-ulwiyah, dia kata. Mereka pun menyerulah kepada bulan, apa nama, berhala yang dibuat dalam bentuk gambaran dan ukiran bulan tersebut. Selesai yang tu. Kemudian kita nak tengok kepada topik yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Selesai yang tu, zikru talbisi iblisa ala ubadil asnam. Kita nak menceritakan talbis iblis, tipu daya iblis kepada penyembah-penyembah berhala pula. Kullu mihnatin labbasa biha iblisu 'ala an-nas fa sababuha al-mail ila al-has ila al-his wal i'rad 'an muqtada al-aql. Setiap ujian yang mana iblis menggunakan, mentalbiskan atau menyesatkan kita dengannya atau menyesatkan manusia dengannya, sebabnya ialah kecenderungan kepada perasaan dan berpaling daripada tuntutan-tuntutan akal. Walamma kana al-his ya'nas bil misl, oleh kerana perasaan itu dia akan rasa tenang dengan sesuatu yang sama dengannya, da'a iblisu khalqan kathiran ila ibadati suwar, maka iblis mengajak sekumpulan makhluk, iaitu sekumpulan manusia yang begitu ramai, untuk beribadah kepada suwar, iaitu ukiran-ukiran, patung-patung. Wa abtala inda haula'i 'amal al-aql bimarrah, dan dia menjadikan mereka itu ataupun menyebabkan mereka tu berhenti daripada menggunakan akal. Itulah bahasa mudahnya. Maksudnya, iblis tipu dengan tipu daya kepada sekelompok manusia ni supaya mereka mendekatkan diri mereka dengan mencipta patung-patung. Dan mereka tu seolah-olah sampai terhenti daripada menggunakan akal yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada mereka. فَمِنْهُمْ مَنْ حَسَّنَ لَهُ أَنَّهَا الْآلِهَةُ وَحْدَهَا. Ada dari kalangan mereka yang memperhiaskan ataupun menganggap baik bahawasanya Tuhan-Tuhan itu, dia adalah Tuhan-Tuhan, sama dengan Tuhan. وَمِنْهُمْ مَنْ وَجَدَ فِيهِ قَلِلْ فِطْنَةِ. ada dari kalangan mereka yang didapati mereka itu kurang bijaksana. Fa'alima annahu la yuwafiquhu ala hadha. Maka dia tahulah bahawasanya dia tak boleh nak masuk kepada orang ini. Fazayyana lahu. Maka dia memperindahkan, dia memperhiaskan buat dirinya. Orang tersebut, maknanya iblis lah, memperhiaskan kepada orang itu. Anna ibadata hadih. Bahawasanya beribadat kepada berhala ini. Tuqarribu ilal khaliq. Akan mendekatkan kepada khaliq. Maknanya berhala ni sebagai wasilah. Nak dekatkan kepada Allah. Jadi kita macam salah nak kata nak sembah Allah jauh. Jadi kita sembah berhala lah. Contoh. Dia kata macam tu. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka berhala-berhala melainkan sebagai wasilah kepada Allah. Sebagai mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalam surah Zumar ayat ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah berhala ni, dia kata, melainkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya pada muka surat 348. Zikru bidayati talbisihi ala ubbalil asnam. Pada menyatakan permulaan tipu daya iblis terhadap penyembah-penyembah berhala. Anba'ana Abdul Wahhab ibn al-Mubarak al-Hafiz. Qala, أخبرنا أبو الحسين ابن عبد الجبار قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن المسلمة قال أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن إمران المرزباني قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن عبد الله الجوهري قال حدثنا أبو علي الحسن ابن عليل العنزي قال حدثنا أبو الحسن علي ابن الصياح ابن الفرات قال أخبرنا هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي قال أخبرني أبي قال أول ما عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيس ابن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند ويقال للجبل بوث وهو أخفض جبل في الأرض. Terjemahannya. Kita terus pergi kepada matan. Hisham bin Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku. Yang paling awal disembah berhala. Maksudnya kejadian terawal menyebabkan berhala disembah. Bahawasanya Nabi Adam AS apabila baginda mati, ja'alahu banu Shis bin Adam. Anak-anak kepada Shis bin Adam meletakkan ia fi magharah fil jabal allazi abata alaihi Adam bi ardil Hind. Maknanya di atas sebuah bukit yang mana Adam turun padanya daripada syurga. Yang mana bukit itu berada bi ardil Hind, iaitu di negara India. وَيُقَالُ لِلْجَبَلْ, dan bukit tersebut dinamakan sebagai Bus. وَهُوَ أَخْصَبْ جَبَلْ فِي الْأَرْضِ, ia merupakan bukit yang paling أَخْصَبْ. Saya pun tak pasti apa terjemahan أَخْصَبْ ni, tapi yang berada di negara India, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tengok yang terakhir sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini. Qala Hisham, Hisham berkata, fa akhbarani abi an abi Saleh an ibni Abbas qal, daripada Ibnu Abbas beliau berkata, fa kana banu Shis, anak-anak kepada Shis, Shis ni adalah anak kepada Nabi Adam, ya'tuna jasada Adam, mereka datang kepada jasad Nabi Adam, fil magharah fa yu'azzimunahu wa yatarahhamuna alayhi, mereka membesarkannya, iaitu memuliakannya, dan mereka yatarhamun, mengucapkan rahmat ke atasnya. Faqala rajulun min bani Qabil, maka salah seorang lelaki dari kalangan anak kepada Qabil yang merupakan anak Adam juga, dia berkata, يا بني قابيل، وهي بني قابيل، إن لبني شيث دوارا يدورون حوله. بني شيث ni ada tempat yang mereka duk pusing-pusing di sekitarnya. وَيُعَظِّمُونَ، yang mereka membesar-besarkannya dan memuliakannya. وَلَيْسَ لَكُمْ شَيْءٍ، tapi kamu ni wahai bani قَبِيلٍ tak ada satu apa pun. فَنَهَتْ لَهُمْ صَنَمًا فَكَانَ أَوَّلْ مَنْ عَلِمَهَا، maka dibuatlah satu berhala، maka itu man amilaha، maka dia adalah manusia pertama yang melakukannya. Lelaki tersebut adalah manusia pertama yang mencipta berhala tersebut. Qala Hisham. Hisham berkata, wa akhbarani abi, bapakku berkata, qala, beliau kana wad waswa' wa yaghus wa ya'uq wa nasar qauman salihin. Ini asal usul macam mana berhala boleh berlaku, macam mana sembah berhala itu boleh terjadi. Ada lima orang lelaki soleh, nama dia Wad, Waswa', wa Yaghuts, wa Ya'uq, wa Nasar, macam Allah kata dalam Quran tu. Mereka adalah qauman salihin, mereka adalah kaum yang soleh. Famatu fi shahr, mereka meninggal dunia dalam satu bulan yang sama. Fajaza'a 'alaihim dhaw aqaribihim, maka mereka rasa duka cita lah, kaum kerabat mereka rasa sedih dan berduka cita. Faqala rajulun min bani qabil, maka seorang lelaki dari kalangan bani qabil berkata, qabil ni kan anak Nabi Adam, ya qaum, wahai kaum, hal lakum an a'mal lakum khamsa afnam ala suwarihim ghayra anni la aqdir an aj'ala fiha arwahan, wahai kaum, kamu nak tak kalau aku buat untuk kamu lima berhala sama macam muka-muka mereka, cuma aku tak mampu untuk meletakkan pada setiap berhala tu roh. Aku tak mampu letakkan roh pada setiap berhala tersebut. Qalu, mereka pun, Bani Qabil pun kata, naam, ya boleh. Fanahat lahum khamsata asnam, maka lelaki tu tadi di kalangan Bani Qabil pun dia buatlah lima berhala, ala suwarihim wa nasabaha lahum, mana dalam bentuk lima orang lelaki soleh itu tadi, Wad, Waswa', Yaghuts, wa Ya'uq, wa Nasar. Fakana rajul ya'ti akhahu, maka ada seorang lelaki yang datang kepada saudaranya, wa ammahu wa ibna ammih, fayu'azzimuhu wa yas'a hawlah, maka mereka membesarkannya dan mereka bersegera di berkeliling di kawasan tu, hatta zahaba dhalikal qarnul awal, maksudnya pada peringkat awalnya bukannya buat untuk sembah tapi untuk kenang-kenangan. Ha, itu awalnya. Hatta zahaba dhalikal qarnul awal, sehinggalah kurun yang pertama itu telah meninggal dunia. Wa umilat ala ahdi Yazid bin Mihlail bin Qainan bin Anush bin Shif bin Adam, thumma jaa qarnun akhar fa'azzamuhum ashadda min ta'zimil qarnil awal. Maka nak dipendekkan ceritanya, akhirnya datanglah kaum yang lain, kurun yang lain, mereka memuliakannya, membesarkannya lagi dahsyat dan lagi hebat daripada kurun yang pertama yang menciptanya pada peringkat awal dan asal tersebut. Summa jaa min ba'dihim al-qarn as-salis, kemudian datang selepas mereka itu kurun yang ketiga. Faqalu, mereka kata, ma 'azzama awwaluna ha'ula illa wa hum yarjuna syafa'atahum 'indallah, tidaklah golongan-golongan dahulu dari kalangan kita memuliakan berhala-berhala tersebut melainkan kerana mereka mengharapkan syafaat-syafaat berhala itu di sisi Allah. Fa'abaduhum, lalu mereka pun menyembah berhala tersebut. Wa'azama amrahum, dan mereka membesarkan berhala-berhala tersebut. Washtadda kufruhum, dan semakin dahsyat dan kuat kekufuran mereka. Faba'asallahu ta'ala ilaihim Idris alaihi salam, maka Allah pun menghantar kepada kaum tersebut Nabi Idris alaihi salam. Fada'ahum, mereka, dan Nabi Idris pun mengajak kepada mereka. Fakadzabuh, dan mereka membohongkan, mereka mendustakan Nabi Idris alaihi salam. Farafa'ahu Allahu makanan 'aliyan, maka Allah mengangkat Idris, Nabi Idris, kepada makan kedudukan yang tertinggi. Walam yazal amruhum yastad fi ma qala al-kalbiyyu, dan sentiasa dan berterusanlah keadaan mereka tu semakin dahsyat, mereka menyembah berhala-berhala tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Kalbi an Abi Saleh an Ibni Abbas, hatta adraka Nuh, sehinggalah sampai kepada zaman Nabi Nuh. Faba'asahu Allahu nabiyan wa huwa yawma idzin ibnu 480 sanah. Allah menjadikan Nabi Nuh sebagai nabi dan baginda pada ketika itu umurnya 480 tahun. 480 tahun. Bagaimana yang kita maklum, Nabi Nuh memang usianya panjang 950 tahun. Dan ketika dia berumur 480 tahun, ketika itulah dia dilantik menjadi nabi oleh Allah. Fada'ahum ila Allahi azza wa jal fi nubuwatihi 20 wa 100 sanah. Dan Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka ini tadi kepada Allah dalam tempoh kenabiannya selama 120 tahun. Fa'asawhu wa kadzabuh. Mereka bermaksiat kepadanya, menderhakainya dan mereka mendustakan dia. Fa'amarahu Allahu ayyasna'al fulka. Maka Allah pun mengarahkan kepada Nabi Nuh untuk mencipta suatu al-fulk, iaitu bahtera. Fafaragha minha wa raqibaha wa huwa ibnu 600 sanah. Dan beliau selesai membina atau mencipta bahtera tersebut dan menaikinya ketika beliau berusia 600 tahun. Ketika beliau berusia 600 tahun. Maksudnya 120 tahun dalam tempoh kenabian lah. Sebab dia jadi nabi umur 480 dan dia naik bahtera tu ketika umur dia 600 tahun. Jadi 600-480 bersamaan dengan 120. Dan itu adalah tempoh kenabian yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Wa gharaqa man gharaq, dan telah lemaslah mereka yang lemas. Wa makasa ba'da dhalika, dan beliau hidup setelah daripada itu selama 350 tahun lagi. Jadi genaklah umurnya 950 tahun. Fakana baina Adam wa Nuh alfan sanah wa mi'ata sanah. Dan jarak di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah sebanyak 220 tahun. Saya minta maaf, 2200 tahun, 2200 tahun. Fa ahbatal ma' hadhihi al-asnam min ardin ila ard. Maknanya air daripada banjir besar yang berlaku itu telah menurunkan, meruntuhkan berhala ni daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. Hatta qadhafaha ila ardi Juddah. Sehinggalah akhirnya berhala itu dicampak kepada tanah atau bumi Juddah. Falamma nadabal ma' baqiyat 'ala asy-syatt. Apabila air telah reda, maka berhala-berhala itu kekal berada di pesisiran laut atau pesisiran pantai. Fasafat ar-rihu 'alaiha hatta waratha. Akhirnya angin tiup sehingga menyebabkan ianya rosak dan musnah. Hadirin dan hadirat. Waratha ni maksudnya ataupun menyebabkan tenggelamnya ataupun terbenamnya atau tertanamnya berhala-berhala tersebut di bawah pasir-pasir pantai. Begitulah maksud dia. Begitulah maksud dia. Jadi saya rasa selesai setakat itu dahulu untuk perbahasan kita pada malam ni. Tuan-tuan boleh catat, kita akan berhenti ataupun sambung balik pada muka surat 354. Pada muka surat 354. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa, sebarang kekurangan daripada penyampaian yang saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.